لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Tuma amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minadh dalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan, kemudian waktu luang, dan lebih daripada itu nikmat di mana kita bisa memanfaatkan kedua nikmat tersebut untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yakni saling mengingatkan dan saling menasihati di antara kita semua di atas kebenaran, di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melanjutkan membaca risalah Qadrul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Syekh bin Bas rahimahullahu taala, yang mana di pertemuan yang sebelumnya Syekh rahimahullahu taala ditanya apakah ahlul bid'ah, ya, apakah ahlul bid'ah termasuk orang yang dipalingkan, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau pun menjawab, fa ajaba qailan ahlul bid'ah bid'ai fihim tafsilun. Kata beliau, adapun ahlul bid'ah ini ada tafsil, dirinci, kata beliau, tentang keadaan mereka, apakah mereka dijauhkan, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataukah tidaknya. Fihim kafirun wa fihim muslimun. Adapun ahlul bid'ah, di antara mereka ada yang kafir dan ada pula yang masih muslim. amal mubtaji'ul kafiru la yaridu nas'alullah al-afiyah. Adapun ahlul bid'ah yang dia sudah kafir keluar dari Islam, maka dia tidak diperkenankan untuk mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau berkenan tentang ahlul bid'ah, berarti jelas apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala bahwasanya kalau kebid'ahan tersebut sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, maka dia tidak diperkenankan mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasuila rahimahullahu an rafidah hal hum minal ithnaini wa sab'ina fiqatan. Kemudian beliau rahimahullahu taala ditanya tentang rafidah, Syiah rafidah, apakah termasuk dari 72 golongan yang masuk ke dalam neraka dalam sajadah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Yahudi terpecah menjadi 71 golongan dan Nasara terpecah menjadi 72 golongan, demikian umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 6. Semua masuk dalam neraka kecuali satu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah Rafidah masuk di dalam 72 golongan tersebut yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Fa ajaba qailan, maka beliau pun menjawab pertanyaan tersebut. Hum dakhiluna fihim lakin fihimul kafiru wa fihimul muslim. Mereka masuk di dalamnya, akan tapi di antara mereka ada yang kafir, ada pula yang masih muslim. Farafidatu ubadu ghairillahi kafaratun. Adapun rafidah yang mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jelas mereka ini adalah kafir keluar dari Islam, dikarenakan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa rafidatul ladina yufaddiluna aliyan ala Utsman au ala Siddiq fa haula'i laisu bikuffarin lakinnahum mubtadi'una. Adapun Rafidah yang mereka itu masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mereka lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dibandingkan Utsman bin Affan, demikian pula dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mereka lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Utsman bin Affan, dan demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka tidaklah sampai kafir. Ya, tidak keluar dari Islam. Akan tapi mereka digolongkan 6 dalam dari kalangan ahlul bid'ah. Amma man da'a aliyan au ahlul bait au ahlal bait wa ghala fihim fa innahu yakunu kafiran. Adapun mereka yang berdoa kepada Ali bin Abi Thalib atau kepada ahlul bait, meminta kepada mereka, meminta-minta kepada ahlul bait, beribadah kepada mereka, maka mereka ini adalah orang yang kafir keluar dari Islam, dikarenakan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Auqala, ataukah mereka mengatakan innan nubuwata li aliyin lakin khana Jibril, khana Jibril hadza kafirun murtadun nas'alullah al afiyah. Atau mereka yang mengatakan bahwasanya seharusnya yang menjadi nabi itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Mereka berkeyakinan demikian. Seharusnya nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang benar adalah Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini keyakinan mereka, ada yang demikian. Akan tetapi dikarenakan Jibril, malaikat Jibril berkhianat terhadap risalah yang dibawanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, maka malaikat Jibril berkhianat dan memberikan kenabian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harusnya yang benar menurut mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini pun ya kafir yang demikian, keyakinan-keyakinan yang mengeluarkan seorang dari Islam. 6. Mereka kafir dan keluar dari Islam. Dan Muhammad memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sintani wa sab'una firqatan fihimul kafiru wa fihimul asi, dan 72 golongan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu di antara mereka ada yang kafir dan ada yang hanya sekedar ahlul maksiyah, tidak sampai kafir, tidak sampai keluar dari Islam. Wa fihimul mubtadi'ud dhal, wal mubtadi'u alladhi laisa bikafirin, dan di antara mereka ada 6 ahlul bid'ah yang sesat, dan ahlul bid'ah tidak sampai keluar dari Islam, tidak sampai kafir. Lakinnahum kulluhum yajtami'una fi ijabatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahum min ummatil ijabati. Akan tetapi mereka semuanya, kata beliau rahimahullahu taala, mereka memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sebagai seorang muslim. Nah, meskipun mereka melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, akan tapi mereka termasuk umat Rasul alaihi salatu wasallam dari kalangan ummatul ijabah. Umat yang menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terbagi menjadi dua. Yang pertama ummatud da'wah, yaitu mencakup seluruh umat manusia. 6. Semuanya umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ummatud da'wah. Umat yang didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara mereka ada yang memenuhi panggilan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada pula yang tidak memenuhi panggilan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun dari kalangan ahl bid'ah di sini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, mereka termasuk umatul ijabah. Mereka termasuk umat yang menjawab seruan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ummatud da'wati kathiruna al-yahud wa nasara min ummatid da'wati. Allah. Adapun umat dakwah ini banyak. Naam, katsirun. Mereka sangatlah banyak, termasuk padanya Yahudi maupun Nasara. Ya, mereka semua adalah umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua seluruh umat manusia merupakan umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam artian umat dakwah, umat yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu alam, ini apa ini lanjutannya? Tulisannya enggak jelas. Naam. Fahum min ahli nar, akan tapi mereka termasuk penduduk neraka dikarenakan mereka naam tidak memenuhi seruan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjawab panggilan dakwah beliau. Lakin hadhihi 73 alladzina stajabu alladzina za'amu annahum min atba'in nabi sallallahu alaihi wasallam za'amu annahum ajabu da'watahu. Akan tetapi hadis 73 golongan ini, yakni mereka yang istajabu, yang menjawab seruan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mereka menyangka bahwasanya mereka termasuk pengikut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nah, mereka menganggap bahwasanya mereka itu telah menjawab, memenuhi seruan dakwah yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An-naji minhum asalimu al-firqatun najiyatu alladzina natabau nam alladzina tabau annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasarau ala nahjihim. Adapun yang selamat dari mereka, naam, selamat dari kebinasaan dikarenakan mereka benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, benar-benar menjawab seruan dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kelompok yang selamat, firqatun najiyah, yang mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mereka berjalan di atas jalan yang telah ditunjukkan dan ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, satu golongan yang mereka akan selamat dikarenakan mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma wa amma sintani wa sab'una fa fihim ad-dall wa fihimul kafiru wa fihimul asi wa fihimul mubtadi'ud dalu ala darajatin mutanaw mutawa'aduna bin nari kulluhum nas'alullah al-afiyah. Adapun yang lainnya selain satu kelompok yang selamat tersebut, yang mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas jalan yang beliau tunjukkan, yang sisanya terdapat 72 golongan. Yang mana di antara mereka ada kelompok-kelompok yang sesat, abdol. Di antara mereka ada yang sampai kafir, keluar dari Islam. Dan di antara mereka ada ahlul maksiyah. Dan di antara mereka pula ada ahlul bid'ah yang sesat. Mereka ber-6 tingkat-tingkat, ya. 6 penyelisihannya, penyimpangannya terhadap syariat Allah Azza wa Jal. Ada yang ahlul maksiyah, ada yang ahlul bid'ah, bahkan ada pula yang sampai kafir, keluar dari Islam. Dan mereka pun diancam dengan neraka semuanya, ya, berdasarkan 6 pelanggaran syariat yang mereka lakukan. Masing-masing berbeda ancamannya, akan tetapi semua diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan neraka. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala 6 ampunan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, wajidtu ana qad ra'aina ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, qala antum ashabi wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah, qala ara'aitum lau anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahray khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu? Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'i wa ana faratuhum alal haudi ala yudadanna rijalun yaumal qiyamati an haudi kama yudadul ba'irud dal unadihim ala halumma fayuqalu innahum qad badalu ba'daka fa aqulu suhqan suhqan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda aku ingin melihat saudara-saudara kita, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka pun mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah naam saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, qala antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Adapun yang saya maksud dengan ikhwan kita, saudara-saudara kita, adalah mereka yang belum datang saat ini, mereka yang akan datang setelah kita. Nah, setelah generasi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qalu, maka para sahabat pun bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'tu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Lantas bagaimana engkau bisa mengetahui? Nah, lantas bagaimana engkau bisa mengetahui orang yang belum datang dari kalangan umatmu wahai Rasulullah? Maksudnya para sahabat, bukankah kita tidak pernah bertemu dengan mereka? Lantas bagaimana engkau bisa mengenali kalau itu umatmu ataukah bukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun menjawab, ara'aitum, tahukah kalian, kabarkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekiranya seseorang dia memiliki kuda yang kuda tersebut ada ghurrun muhajjalin muhajjalatun, yang ada tanda putih pada kaki-kakinya, demikian pula ada tanda putih pada kepalanya, ada dahinya, yang kuda tersebut baina zahrai khailin tuhmin buhmin ala ya'rifu khailahu, yang kuda tersebut berada di antara kuda yang hitam, tidak ada campurannya sama sekali. Nah, kalau kita melepas kuda. Kuda kita ada tandanya, ada warna putih pada kaki-kakinya, demikian kuda pada kepalanya. Kemudian dia bercampur dengan kuda-kuda yang lain, namun kuda yang lain itu warnanya hitam semua, tidak ada campurannya sama sekali. Bukankah akan sangat mudah bagi kita untuk membedakannya? Oh, itu kuda saya, yang sana bukan. Dikarenakan berbeda memang. Ini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikarenakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil di hari kiamat dengan tanda ini. Ya, inna ummati yud'una yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Naam. Sesungguhnya umatku akan dipanggil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat kelak ada tandanya, putih pada anggota-anggota wudu mereka, di tangannya, kakinya, demikian pula pada wajah mereka, dikarenakan sebab wudu. Ini yang membedakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengibaratkan apabila seorang memiliki kuda, yang kudanya dia itu memiliki tanda putih pada kaki-kakinya dan pada kepalanya, kemudian bercampur dengan kuda-kuda yang lain yang warnanya hitam, tidak ada campurannya sama sekali. Bukankah akan sangat mudah bagi pemiliknya untuk membedakan mana kuda dia dan mana yang bukan miliknya? Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dengan mudah mengetahui mana umat beliau dan mana yang bukan umat beliau dengan tanda yang ada pada mereka dari bekas wudu-wudu yang mereka lakukan. Ya. Bukankah kata Nabi, kalau kalian memiliki kuda yang ada tanda putih pada kaki-kakinya dan demikian pula pada kepalanya, yang berada di antara kuda-kuda yang hitam yang tidak ada campurannya sama sekali, bukankah dia akan mengenali kuda-kudanya? Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat pun menjawab, iya wahai Rasulullah. Ya, tentu akan sangat mudah bagi seorang membedakan dan mengenali mana kuda dia dan mana yang bukan kuda dia, dikarenakan memang beda. Nah, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sangat mudah mengenali mana umat beliau dan mana yang bukan umat beliau dari tanda yang ada pada diri-diri mereka dari bekas wudu yang mereka lakukan. Qala fa innahum yatuna ghurran muhajjalina minal wudu, karena mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang, sungguhnya mereka akan datang dengan tanda yang ada pada mereka dari bekas wudu mereka. Wa ana faratukum alal haud, dan aku mendahului mereka, memimpin mereka untuk menuju haudku, telagaku. Ala yudadanna rijalun yaumal qiyamati an haudi kama yudadul ba'irud dal. Ketahuilah, ya, dari kalangan laki-laki, dari kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tersesat, tidak akan menemukan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh menjauh dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana unta yang tersesat. Unadihim ala halumma, maka aku pun memanggil mereka, datanglah ke sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menyeru. Nah, mereka dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum qad badalu ba'daka fa aqulu suhqan suhqan. Nah, maka diseru kepada, sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka itu telah mengganti agama mereka sepeninggalmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, jauh celaka mereka. Nah, dikarenakan mereka keluar dari Islam, meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya setelah Id. Insyaallah baru kita lanjutkan naam membaca risalah Fadlul Islam bi'nillahi ta'ala tentunya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.